baru kali ini ku merasa terjatuh. Tak pernah ku menyangka kau tinggalkan aku. Maafkanlah aku selama ini. Dan kini ku menyesal, ku takkan bisa tinggalkan dirimu bersama dirinya. Ku takkan mampu lupakan dirimu bersama dirinya. Haruskah ku sudahi perasaan ini, merelakan dirimu pergi selamanya. Takkan mampu lupakan dirimu bersama dirinya. Sakitimu, lu